على آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله، malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Mahiya Salafiyah, di mana pada pertemuan terakhir kita telah mempelajari tentang tanbih dari Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang adanya pengakuan-pengakuan yang tidak benar tentang Salafiyah, pengakuan-pengakuan yang tidak terbukti hakikatnya sebagai Salafi. Kemudian setelah beliau menyebutkan kalam Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wasyai'u bisyai'i yudhkar aqul, kiranya ada satu hal yang ingin disebutkan dalam momen tersebut, dalam momen ini. Naam. Kata beliau, aqul, aku katakan, la'allakum ta'lamuna, sepertinya kalian tahu, ma hasala fi hadzal baladil mubarak, apa yang terjadi di negeri yang diberkahi ini, yaitu Makkah al-Mukarramah. Syarrafah Allah, semoga Allah memuliakannya. Fi matla'il qarnir rabi'i asyar min al-hijrah, di permulaan abad ke-14 Hijriyah. Permulaan abad ke-14 Hijriyah. Fi matla'il qarnir rabi'i asyar min al-hijrah, di permulaan abad ke-14 Hijriyah. Min khuruji firqatin mariqah, yaitu berupa keluarnya sekelompok yang menyempal. Sekelompok yang menyempal. Istabahat baitallahil haram, yang mereka menghalalkan, memperbolehkan kemuliaan Baitullah Al-Haram, yaitu Masjid Al-Haram dan Ka'bah yang ada padanya. Li ayyamin adidah, pada beberapa waktu lamanya, beberapa hari, bahkan dikatakan 2 pekan dikepung oleh mereka. Atlaqat tilkal firqatul mariqatu ala nafsiha zuran wa kadiban bi annahum salafiyun, yang mereka menyematkan, firqah yang menyempal ini menyematkan untuk diri mereka, zuran wa kadiban, tentu ini atas dasar kedustaan dari mereka, bahwasanya mereka salafi. Ngakunya apa? Salafi. Ngerusak terus ngaku-ngaku sebagai salafiyun katanya. Ngerusak terus mengaku-ngaku sebagai salafiyun. تجري القهوة. نعم، mengaku-ngaku sebagai salafiyun. فكان مما كتبه شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله تعالى في مجلة الجامعة الإسلامية وكان رئيسا لتحريرها. Maka di antara apa yang ditulis oleh Syekh kami Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala fi majallatil jami'atil islamiyah, dalam majalah al-jami'ah al-islamiyah. Wa kana ra'isan li tahririha, dan beliau merupakan ketua akan terbitnya majalah ini. Beliau ketuanya. Apa kata beliau? Qala rahimahullah, wa inna awwala adhanin ba'da al-hadithi yu'tabaru i'lanan bi anna al-fitnata intahat bima hamalat min ahzanin wa humumin wa ka'abah. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya adhan pertama setelah kejadian ini, kejadian ini masuknya mereka, firqah tersebut yang kemudian menawan jamaah, menawan orang-orang yang sholat padanya, yu'tabaru i'lanan, adhan ini teranggap juga sebagai i'lan, pengumuman bahwasanya fitnah sudah selesai. Sudah selesai fitnah yang membuat kesedihan, yang membuat kegundahan, yang membuat kegoncangan. Wa halla mahallaha al-farah was-surur, yang kemudian digantikan dengan kondisi gembira dan senang. Sudah habis, lewat masa-masa itu. Bergantilah dengan kegembiraan dan kesenangan. Al-farahu bi ni'matillah, gembira akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ni'matit tamkin min tadhhir al-masjid at-tahir mimma tara'a 'alayhi min a'mal al-juhaymaniyyin as-sufaha. Begitu pula nikmat dikokohkannya untuk membersihkan masjid yang suci, Masjidil Haram dan Ka'bahnya, dari apa yang telah berlangsung dari perbuatan-perbuatan ekspansi-ekspansi yang dilakukan Juhaimaniyin, Juhaiman dan pengikutnya, As-Safi, mereka orang-orang yang dungu. Nah, dikatakan bahwasannya Juhaiman itu adalah Juhaiman bin Muhammad Al-Utaibi. Juhaiman bin Muhammad Al-Utaibi. Kejadian ini terjadi di waktu fajar tanggal 1 Muharram, hari pertama. Di bulan Muharram di tahun 1400 Hijriah. Satu Muharram 1400 Hijriah. Berarti 44 tahun yang lalu. Tahun berapa berarti? 44 tahun yang lalu. Tahun berapa berarti? Bertepatan dengan 20 November 1979 Hijriah. Di mana mereka menguasai Al-Haram Al-Makki, daerah sekitar Masjidil Haram, begitu pula daerah pusat masjid dan Ka'bahnya, bersama 200 pasukan bersenjata. 200 pasukan bersenjata. Juhaiman ke Haram Makki, ke Masjidil Haram, dengan tujuan, punya maksud juga membawa seseorang yang diaku-aku sebagai Al-Mahdi Al-Muntazhar. Al-Mahdi Al-Muntazhar, Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang itu sebenarnya iparnya sendiri, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani namanya. Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Hal ini terjadi pasca pemerintahan Raja Khalid bin Abdul Aziz. Khalid bin Abdul Aziz rahimahullah. Yang kemudian mereka, pasukan Juhaiman ini, setelah diteliti pula, mereka itu yang mengikutinya bukan cuman dari mereka sendiri, bahkan dari 12 negara, di antaranya dari Amerika. Di mana? Amerika. Merusak kehidupan orang-orang yang sholat di situ. Dia. Begitu pula orang-orang keamanan, polisi, ya, yang dikatakan bahwasanya dari kalangan kaum muslimin banyak yang mengutuk mereka, banyak yang mengingkari mereka, yang bahkan melawan mereka, melawan mereka, pasukannya Juhaiman. Ini terjadi di masa-masa itu sekitar 12 atau 2 pekan, usbu'ain, 14 hari. Yang kemudian setelah keluarnya fatwa, ini keutamanya Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, di antaranya adalah mereka bertindak melakukan sesuatu ya dengan meminta arahan dari mufti. Setelah keluar fatwa bolehnya pasukan bersenjata masuk ke Haram Makki dan membawa senjatanya, barulah kemudian mereka, pasukan-pasukan Saudi, menggempur mereka, yang kemudian takluk. Yang Mahdi tadi, yang diaku-aku sebagai Al-Mahdi, termasuk orang yang terbunuh padanya. Adapun Juhaiman ditawan dan kemudian dieksekusi. Juhaiman. Itu sekelumit tentang Juhaiman dan para pengikutnya. Kembali kepada kitab, itu diantara yang ditulis oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala, yang dikatakan bahwasanya mereka mengaku-ngaku sebagai salafi. Semisal Juhaiman pun bisa mengaku sebagai apa? Seorang salafi. Padahal perbuatannya seperti itu, merusak daerah al-haram, merusak keamanan, merusak keamanan negeri. Naam. Qala wa huna amrun lahu ahammiyatuh yanbaghi at-tanwihu bihi wa huwa, dan di sini terdapat sebuah perkara yang penting yang butuh untuk diperhatikan. Anna ulaika sibyah as-sufaha kanu yutliquna ala anfusihim fima balagani annahum salafiyyun, bahwasanya mereka-mereka ini kaum safi, mereka memutlakkan, mereka menyematkan pada diri mereka sebatas apa yang telah sampai kepada saya, kata Syekh Al-Bukhari, bahwasanya mereka menamakan diri mereka salafiyun, kami ini salafiyin. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiban. Nah, begitu besar perkataan yang mereka ucapkan yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidak lain apa yang mereka ucapkan adalah kadhib, dusta. Aku ngaku, ya. Siapa tadi namanya? Hah? Namanya siapa tadi? Juhaiman. Siapa nama Al-Mahdi yang dianggap Al-Mahdi? Al-Qahtani. Wa itlaquhum hadzal isma ala anfusihim la yakhruju min ahadi amrayn. Penyematan mereka terhadap nama tersebut bagi mereka sendiri tidak keluar dari dua perkara. Imma annahum la ya'rifuna al-mafhuma as-sahiha lis-salafiyyah fayakunu itlaquhum dhalika al-isma natijata jahlin qad yakunu murakkaban. Yang pertama, bisa jadi karena mereka tidak tahu apa yang difahami pemahaman yang sahih terhadap makna salafiyah. Bisa jadi mereka mengaku-ngaku itu karena mereka tidak tahu apa makna sebenarnya salafiyah. Sehingga perbuatan mereka itu hasil dari kebodohan, yang kebodohannya bisa mencapai kebodohan yang murakkab, double. Sudah bodoh tapi enggak nyadar dirinya bodoh. Ada orang bodoh enggak tahu, tahu sadar diri. Tapi ini enggak, bodoh tapi enggak tahu diri. Bahkan sebagiannya orang seperti itu ngeminteri, sok pinter, dengan pedenya mengatakan saya salafi, saya salafiyun, kami. Nah, ini yang parah, yang murakkab. Yang kedua, wa imma annahum aradul mughalatah wat tadlil. Kemungkinan yang kedua, mereka menginginkan agar terjadi kesalahpahaman dan juga penyesatan, ingin menyimpangkan dan ingin membuat salah paham. Karena kenapa? Dengan mereka mengatakan dirinya salafi, orang akan enggan dengan salafi. dengan salafiyah, dengan manhaj salaf. Bisa jadi yang pertama, bisa jadi juga yang kedua, al-mughalathah, membuat salah faham sehingga orang pun akan salah dalam memahami siapakah salafi. Fayakunul itlaqu natijata su'in su'i qasdin litashwihi hadzal ismi al-habibi alladhi ya'ni ar-ra'il al-awwal fi hadhihi al-ummah wa man salaka maslakahum. Sehingga penamaan mereka tersebut hasil dari jeleknya niat mereka. Jeleknya niat, jeleknya tujuan. Apa tujuannya? Litashwihi hadzal ismi, untuk merusak nama yang dicintai ini. Naam. Alladhi ya'ni ar-ra'il al-awwal, di mana as-salafiyah atau salafi atau salaf yang dimaksudkan adalah ar-ra'il al-awwal, generasi pertama dari umat ini dan orang-orang yang menempuh jalannya mereka. Naam. Ini tentang Juhaiman dan juga kiaskan dengan yang semisal mereka dari kalangan kaum Khawarij, begitu pula Ikhwanul Muslimin, begitu pula Sururiyin, begitu pula Hizbiyin, begitu pula yang lainnya, yang mereka menyematkan nama tersebut zuran wa kadziban, dusta. Imam mereka jahil, yang kejahilan bisa sampai mencapai jahil yang murakkab, jahil yang double. Bisa juga karena jeleknya niat ingin merusak nama tersebut. Falya'lamil qari'ul karimu annal juhaimaniyina laysu bisalafiyyin. Hendaknya sang pembaca yang mulia mengetahui bahwasanya juhaimaniyun bukanlah salafiyun. Walaysu ahlan lidda'wah walakinnahum mutasallifun. Mereka bukan orang-orangnya untuk berdakwah. Mereka bukan orang-orangnya untuk mengajak manusia, mengajarkan ilmu. Bahkan mereka orang-orang yang mutasallifun, yang banyak berhutang, banyak merusak. Seperti Juhaiman ini dan yang lainnya, seperti halnya mufsiduna fil ardh, perusak di muka bumi ini. Karena yang namanya ngerusak, ada yang kelihatan ngerusaknya, ya bakar, ya nebang, ngebom. Ada yang ngerusaknya apa? Dari dalam. Ada yang ngerusaknya seakan-akan apa mereka? Seakan-akan mereka orang yang berbuat perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna fil ardh, yang aku sebagai muslihun, nah, padahal bukan muslihun, bukan berbuat perbaikan, sesungguhnya mereka mufsiduna fil ardh, perusak di muka bumi ini. Nah, wa mudda'una as-salafiyyah, mereka ini juga hanya orang-orang yang mengaku sebagai salafi. وَزَاعِمُونَ الدَّعْوَةَ إِلَى الْإِسْلَامِ, begitu pula ngaku-ngaku berdakwah kepada Islam. وَهُمْ بَعِيدُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ ذَاتِهِ فَضْلًا عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ, yang mereka ini jauh sebenarnya dari Islam secara zatnya, terlebih lagi untuk berdakwah kepada Islam, Wong mereka yang sudah jauh. Nah, lebih lagi mau berdakwah kepada Islam. Jadi di sini sebagai contoh pula, dan begitu pula sebagai tanbih, tambahan tanbih bagi kita, tidak semua orang yang menamakannya dirinya salafi sebagai salafi yang hak, salafi yang sebenarnya. Nah, melihat perbuatannya seperti Juhaiman ini, bagaimana perbuatan dia? Lihat si fulan yang mengatakan salafi, ahlus sunnah wal jamaah, yang mengatakan dirinya sebagai muridnya Syekh fulan. Apakah sama perbuatannya dia dengan syekhnya yang dikenal sebagai salafiyahnya? Saya muridnya Syekh bin Baz, saya muridnya Syekh Utsaimin, saya muridnya Syekh Albani, saya muridnya Syekh Muqbil ibn Hadi. Apakah perbuatanmu itu diridhai sama masyayikh tersebut? Apakah perbuatanmu itu selaras dengan syekhmu? Nah, karena banyak yang syekhnya salafi, murid-muridnya apa? Lepas dari salafi. Nah, lepas dari salafi. Demikian itu pembahasan kita di nuqtah yang kelima. Nah, nuqtah tentang keutamaan dan begitu pula manaqib. Nah, dari as-salafiyah dan orang-orang yang mengikuti as-salafiyah. Kita masuk pada nuqtah yang keenam, an-nuqtatus sadisah, poin keenam. Dzikru ba'dhi simati wa ma'alimil manhajis salafiyyi awis salafiyyah. Penyebutan sebagian tanda-tanda, begitu pula ma'alim, karakteristik dari manhaj salafi atau salafiyah. Qala hafizahullahu ta'ala, taqarrara mimma madha anna salafiyyata hiya as-siratul mustaqim, man salakaha naja wa man tarakaha dhalla wa ghawa wal 'iyadhu billah. Telah ditetapkan pada pembahasan yang telah lalu bahwasannya salafiyah adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus tersebut yang Allah katakan dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Man salakaha naja, barang siapa yang menempuhnya dia akan selamat. Wa man tarakaha dhalla wa ghawa, yang meninggalkannya maka dia akan tersesat dan menyimpang. Wal'iyadzu billah. Qala lidha, falihadhal manhaj al-mubarak walihadhihi ad-da'wati al-mubarakati jumlatun kabiratun minal mazaya was-simati al-barizah. Oleh karena inilah manhaj yang mubarakah ini, manhaj yang diberkahi ini, begitu pula dakwah yang diberkahi ini memiliki sekian besar dari keutamaan-keutamaan, memiliki sekian besar dari keistimewaan-keistimewaan. Artinya keistimewaan apa? Yang membuat dia lain dari yang lain, yang membuat dia berbeda dari yang lain. Maziyah. Wasimat al-barizah, tanda-tanda yang mencolok, yang kelihatan. Qala wa hiya bi ikhtisar simatu wa ma'alimu da'wati wa manhajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'dihi la ghair. Yang secara ringkas bahwasannya hal itu adalah tanda-tanda, begitu pula karakteristik dakwah manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya setelah beliau, bukan yang lainnya, bukan orang-orang yang lainnya. Qala fa min ma'alimi wa simati hadzal manhaj aw hadhihi da'wati as-salafiyyah. Di antara karakteristik dan tanda-tanda manhaj atau dakwah salafiyah ini adalah, yang pertama, awalan tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Yang pertama adalah merealisasikan peribadahan kepada Allah semata. Di antara keutamaan, di antara perbedaan dakwah ini dengan yang lainnya adalah dakwah ini merealisasikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwahnya mengajak kepada Allah. Berdakwahnya tidak mengajak kepada pribadi-pribadi tertentu. Dakwahnya tidak mengajak kepada dirinya. Begitu pula dalam dakwahnya mengajak beribadah kepada Allah semata. Nah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid. Memperingati dari kesyirikan baik yang kecil maupun yang besar, apakah itu riya ataukah sum'ah ataukah yang lainnya. Ini dakwah salafiyah. Di antara tanda yang mencolok dari dakwah salafiyah adalah apa? Mengajak kepada beribadah kepada Allah semata. Thanian, yang kedua, tahqiqu tajridil ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menerapkan, merealisasikan penunggalan sikap al-ittiba, penunggalan sikap al-ittiba bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwasanya dakwah salafiyah itu mengajak untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Untuk berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Untuk mengajak kepada sikap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Bukan mengikuti syekhnya. Bukan mengikuti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu semua ditimbang dengan sikap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orangnya memang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang alim, seorang yang berilmu, maka kita pun mengikuti dia. Kenapa kita mengikuti dia? Karena dia orang yang konsekuen dalam menjalani syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya ditimbang dari sikap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlih illa sahibah hadzal qabr. Semua orang itu bisa diambil, bisa ditolak ucapannya. Ya. Kecuali penghuni kuburan ini. Di mana beliau berada, Imam Malik? Di Madinah. Ya. kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali penghuni kuburan ini kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti ucapannya. Sehingga dakwah salafiyah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti si fulan, bukan mengikuti si Alan, mengikuti si A, si B, si C, person-person tertentu, pribadi tertentu, tidak. Ketika dia melanggar, menyelisihi syariat, bukan kewajiban kita mengikuti dia. Bukan urusan kita mengikuti dia. Kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlih. Semua orang bisa diambil, bisa ditolak ucapannya. Ketika terang benderang di hadapan dia mana al-haq, maka ikuti al-haq tersebut. Walaupun siapapun yang di hadapan dia. Siapapun yang di hadapan dia. Yang ketiga, luzumu fahmi salafis salih radhiyallahu anhum lil adillati syar'iyyati wa adamil khuruji an dzalika. Mengikuti pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Mengikuti pemahamannya para salaf as-salih radhiyallahu anhum lil adillati syar'iyyah. Hal ini sebagaimana dalil-dalil dari syariat ini yang sudah kita pelajari di antaranya. Jadi kenapa kita harus mengikuti pemahamannya para salafus salih? Telah kita pelajari dalilnya. Bahkan dihukumi wajib. Lah terus kita ini mengenal Islam dari siapa kalau bukan dari salaf? Jadi jangan menjadi pahlawan kesiangan, sok-sokan pinter ya, kitanya lebih hikmah, kitanya lebih begini, lebih begitu. Para sahabat lebih dulu dibanding kamu membela Islam, lebih cemburu kepada Islam. Nah, jangan sok-sokan. Lebih pintar mereka, lebih pandai. Bahkan apa-apa yang mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir kita ini enggak kepikiran ke situ. Sampai seperti itunya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu akhirnya menjadi ilmu bagi kita. Menunjukkan apa ini? Kecerdasannya mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum, begitu pula para imam setelah mereka. Wa adamil khuruji an dzalika, dan tidak keluar dari pemahaman tersebut. Sehingga dakwah salafiyah ini mengajak untuk berpegang kepada pemahamannya para salafus saleh. Rabi'an, yang keempat, al-hadhar wa tahdhir min al-bid'ati wal mubtadi'ah. Di antara karakteristik, di antara kekhususan, tanda khusus bagi salafiyah adalah mentahdhir, memperingatkan dan hati-hati dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Kebid'ahan dan para pelaku bid'ah. Hati-hati kamu dari si fulan. Hati-hati kamu dari si Alan. Hati-hati kamu dari si A. Nah, karena dia begini, begini, begini. Punya pemahaman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Punya perbuatan baru seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi di antara perbedaan salafi yang asli salafi dengan yang KW muzayyaf palsu, ya, itu apa? Anti tahdzir mereka. Anti tahdzir, enggak terima ditahdzir. Maka ini merupakan kekhususan bagi dakwah salafiyah, yaitu awas, nam, hati-hati, dan juga mentahdzir, memperingatkan umat dari bid'ah dan para pengusung kebid'ahan. Insyaallah taala pada pertemuan ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita bahas yang lainnya pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillah taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.